hingga tiba waktu duha, lalu kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya seperti seorang yang mendapatkan pahala umrah atau pahala haji tamah, sempurna dan sempurna. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa di sana masih ada salat-salat sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita dianjurkan pula untuk menghidupkannya sebagai tambahan dari amalan wajib yang telah kita kerjakan. Oleh karena itu, sebelum kita masuki bab yang berikutnya yang menjelaskan tentang seputar hukum salatul jamaah dan al-imamah, maka kita akan menyebutkan secara ringkas hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang salat-salat sunnah yang dianjurkan. Sebab salatul sunnah, semakin seorang muslim itu memperbanyak dalam amalan-amalannya, maka semakin besar pula pahala yang Allah Jalla wa'ala berikan. Dan semakin besar pula ganjaran yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seorang hamba. Dan mendatangkan kecintaan Allah kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan hadis qudsi bahwa Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Allah Jalla wa'ala menyatakan, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dia mendengarkan dengannya. Dan aku menjadi pandangan yang dia melihat dengannya. Dan aku menjadi tangan yang dia menyentuh dan meraba. Dan aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Sehingga dia senantiasa berada di bawah pengawasan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunjukkan kepada jalan-jalan hidayah. Sehingga apabila dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberikan apa yang menjadi permintaannya. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini menunjukkan keutamaan nawafil, bahwa memperbanyak amalan sunnah semakin menambahkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita senantiasa termasuk di antara hamba-hamba yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bahwa di sana ada salat-salat sunnah yang lain selain dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram. Termasuk di antara salat yang dianjurkan dari salatus sunnah, salatun nafilah adalah salat dua rakaat setelah berwudu, yang disebut juga salat sunnatul wudu. Setelah kita berwudu maka kita dianjurkan untuk mengerjakan salat dua rakaat dengan khusyuk, ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan bagi seorang muslim yang menunjukkan tanda keimanannya. Di antara tanda keimanan seorang muslim ketika seseorang itu senantiasa memelihara kesuciannya, sehingga dia senantiasa terjaga dari hadas, baik itu hadas yang kecil, demikian pula hadas yang besar. Setiap dia berhadas, maka dia berusaha untuk mensucikan dirinya dengan mengangkat hadas tersebut. Apabila itu hadas yang besar, maka diangkat dengan al-ghusl, dengan mandi. Dan jika itu hadas yang kecil, maka cukup diangkat dengan berwudu atau yang menduduki kedudukan keduanya seperti tayammum. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan keutamaan seorang yang senantiasa memelihara kesuciannya sehingga dia senantiasa dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. La yuhafidhu 'alal wudhu illa al-mu'min. Tidak ada seorang itu yang senantiasa menjaga dan memelihara wudhunya melainkan dia adalah seorang mukmin. Di antara tanda keimanan seseorang senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Nah, ditambah lagi keutamaan itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seseorang memperbaharui wudhunya sehingga dia senantiasa memelihara kesuciannya, setelah berwudu dia mengerjakan salat dua rakaat, maka alangkah besarnya keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang muslim yang senantiasa memelihara sunnah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Uqbah bin Amir menceritakan tentang keadaan pada masa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pada waktu itu ada sekelompok para sahabat, mereka bergantian untuk memelihara unta. Pada waktu itu kata Uqbah bin Amir, tiba giliran saya untuk memelihara unta di sore hari. Maka beliau pun sebagaimana para sahabat yang biasanya menjadi gilirannya, maka dia pun menggembalakan unta tersebut. Lalu setelah itu dia datang mendatangi masjid. Ketika beliau mendatangi masjid, maka beliau pun mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kaum muslimin di hadapan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ketika Uqbah bin Amir tiba di masjid tersebut bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan seseorang yang berwudu lalu dia mengerjakan salat sunnatul wudu. Pada saat itu Uqbah pun mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsin wudu'ahu thumma yaqumu فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. Tidaklah seorang muslim yang senantiasa berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu yaitu berwudu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesempurnaan tanpa mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, memperbaiki wudunya. Lalu setelah itu dia berdiri. Lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat sambil menghadapkan hatinya khusyuk. Demikian pula menghadapkan wajahnya. Dia dalam keadaan tenang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan wajib baginya syurga. Melainkan wajib baginya syurga. Luar biasa keutamaan. Seorang yang senantiasa mengerjakan salat sunnatul wudu. Min asbabi dukhulil jannah. Termasuk di antara sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Ketika Uqbah bin Amir mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau pun terkagum-kagum. Sehingga beliau mengatakan, "Ma ajwada hadhi." Alangkah bagusnya hadis ini. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu taala mengucapkan kalimat ini, tiba-tiba ada yang nyeletuk di dekatnya. Ya. Dia mengatakan, "Allati qablaha ahsan min hadhi." Yang sebelumnya lebih baik dari yang kamu dengarkan sekarang ini. Uqbah kan terlambat datangnya. Nah. Dan yang menegur ini mengetahui bahwa Uqbah itu baru datang. Ketika dia datang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat sunnatul wudu, lalu kemudian orang ini pun mengatakan yang sebelumnya lebih bagus lagi. Nah, lalu dia menoleh, siapa yang ngomong itu? Ternyata yang berbicara adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kata Uqbah, apa itu yang sebelumnya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sebelum ini, ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughul wudu aw yusbighul wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa. Tidaklah seorang pun dari kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Ya, ini selalu ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyempurnakan wudunya. Sebagai tanbih, peringatan agar hendaknya kita memelihara wudu. Sehingga pada saat kita berwudu, perhatikan. Jangan sampai ada anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Yang menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sempurnakan. Berwudu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia menyempurnakan wudunya. Lalu kemudian dia mengatakan, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila dia mengucapkan ini, maka dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang 8 dan dia bisa memasuki dari arah manapun, dari pintu manapun yang dia kehendaki. Luar biasa. Amalan yang sedikit, pahala yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ringan kan? Nah. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin tidak mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Merasa kurang. Ya. Akhirnya pengennya nambah. Ya. Masa cuma mengucapkan dua kalimat syahadah saja. Sudah mendapatkan keutamaan itu. Lah yang mengucapkan siapa? Kamu apa Rasulullah? Kalau selain Rasulullah alaihissalam ya mungkin kita tidak memperhatikan. Tapi yang mengucapkan ini Rasulullah alaihissalam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada beliau wahyu. Yang Allah jalla wa ala telah menjamin apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Karena sebagian senangnya dipanjang-panjangkan doanya itu. Memang ada sebagian riwayat, ada tambahan dalam riwayat Tirmidzi. Ada tambahan Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang sahih, yang sabit dalam sahih Muslim menyebutkan dua kalimat syahadah. Maka kita mengamalkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Sama seperti doa sesudah adzan. Ya. Kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak lebih dari itu. Tidak perlu kita menambah lagi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atha. Sebagian merasa, wah ini perlu ditambah. Ati Muhammadan ditambah ati Sayyidana. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Masih kurang, tambah lagi. Wad-darajat al-rafi'ah. Ya, memang maknanya Masya Allah bagus. Tapi apakah itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ditambah lagi bagian akhirnya. Innaka la tukhliful mi'ad. Padahal ini tambahan-tambahan yang tidak sahih sama sekali. Dan tidak boleh menisbahkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Hadis Uqbah bin Amir yang kita sebutkan tadi menunjukkan keutamaan seorang yang senantiasa mengerjakan salat sunnah dua rakaat sesudah wudu. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau suatu ketika mempraktekkan tata cara berwudu di hadapan murid-muridnya. Nah, sebagaimana biasa beliau meminta untuk diberikan air untuk berwudu, lalu beliau menuangkan ke tangannya tiga kali dan seterusnya seperti seorang berwudu benar dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian berkumur disertai dengan istinsyak tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, tangan sampai sikunya tiga kali, kemudian mengusap kepala sekali, kemudian membasuh kakinya tiga kali. Setelah itu Utsman radhiyallahu taala mengatakan, laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadza. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam berwudu seperti yang aku kerjakan sekarang ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti yang aku kerjakan ini, lalu kemudian dia mengerjakan salat dua rakaat dengan ikhlas, dengan penuh kekhusyuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Nah, ini juga menegaskan tentang keutamaan mengerjakan sholat sunnatul wudhu. Termasuk di antara sholat yang disyariatkan, dan ini sebenarnya sudah pernah kita singgung dahulu di dalam babul masajid, yaitu tentang dianjurkannya salat tahiyatul masjid apabila masuk ke dalam masjid. yang kita kenal dengan salatu tahiyatil masjid, yaitu salat yang dikerjakan setiap kita masuk ke dalam masjid. Kita dianjurkan untuk mengerjakan salat dua rakaat, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia mengerjakan dua rakaat sebelum dia duduk. Nah, dalam riwayat yang lain dengan lafaz fala yajlis hatta yarka'a rak'atain, jangan dia duduk sampai dia mengerjakan salat dua rakaat. Ya, tentu terjadi khilaf di kalangan para ulama yang butuh pembahasan yang cukup panjang tentang hukum salat tahiyatul masjid, antara pendapat jumhur yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dengan pendapat yang mengatakan wajib, dengan pendapat yang mengatakan wajibnya. Masing-masing ya, saling adu argumen mendatangkan dalil ya, meskipun wallahu taala alam dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya itu sangat kuat sekali, dan itu merupakan asal hukum perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang jelas, terlepas dari khilaf tersebut, tidak sepantasnya bagi seorang muslim apabila dia masuk ke dalam masjid lalu dia duduk begitu saja tanpa mengerjakan salat tahiyatul masjid. Nah, maka hendaknya dia mengerjakan salat dua rakaat sebelum dia duduk. Salat apa saja, yang penting dia mengerjakan salat dua rakaat. Kalau misalnya dia berwudu di luar masjid lalu kemudian dia masuk ke dalam masjid, maka dia boleh mengerjakan satu salat dengan dua niat, bahwa dia mengerjakan salat itu karena wudu, salat sunnatul wudu. Demikian pula termasuk di antara karena dia masuk ke dalam masjid, maka dia diperintahkan untuk mengerjakan salat dua rakaat, maka sudah termasuk di dalamnya salat tahiyatul masjid, dan juga sudah termasuk di dalamnya salat sunnatul wudu. Maka ini diperbolehkan menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Kemudian juga di antara salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu salat ketika masuk ke dalam rumah dan ketika keluar dari rumah. Apabila seorang hendak bepergian, pada saat dia hendak berangkat, salat terlebih dahulu dua rakaat, dan demikian pula pada saat dia kembali. Ya, maka begitu dia kembali, maka dia pun dianjurkan mengerjakan salat dua rakaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhalta manzilaka fa shalli rak'atain tamna'anika madkhal as-su'." Apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, maka salatlah dua rakaat. Maka dengan salat dua rakaat tersebut akan mencegah engkau masuk dalam keadaan buruk, dalam keadaan jelek. Ya. Ya, ini senantiasa dalam bimbingan Allah, jauh dari syaitan. Ya, sebab apabila seorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa ditemani oleh syaitan. Fa idza kharajta min manzilika fa shalli rak'atain tamna'anika makhraj as-su'. Demikian pula pada saat engkau hendak keluar dari rumahmu, maka salatlah dua rakaat. Maka dengan salat dua rakaat tersebut akan mencegah engkau keluar dalam keadaan buruk pula. Maka hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya mengerjakan salat pada saat seorang masuk dalam rumahnya dari bepergian. Demikian pula pada saat seorang keluar dari rumahnya. Termasuk pula di antara salat sunnah yang dianjurkan adalah salat antara azan dan iqamah secara mutlak. sholat-sholat di antara adzan dan iqamah selain dari sholat-sholat rawatib yang rutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Ada sholat-sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak rutin, tapi dianjurkan, disunnahkan. Ya, seperti misalnya sebelum maghrib, setelah adzan, dikumandangkannya adzan, antara adzan dan iqamah boleh seorang itu mengerjakan sholat sunnah, atau antara adzan dan iqamah pada waktu isya demikian pula dianjurkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adhanaini shalah." Antara setiap azan dan iqamah itu ada salat. Antara setiap azan dan iqamah itu ada salatnya. Dan beliau menyebutkan ini sampai 3 kali. Setelah itu beliau mengatakan liman syaa, bagi yang ingin mengerjakan. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abdullah bin Mughaffal, beliau mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib. Beliau menyebutkan sampai 3 kali, lalu setelah itu beliau mengatakan bagi orang yang ingin mengerjakannya. Silahkan. Nah, maka ini juga termasuk di antara sholat sunnah, sholat nafilah yang dianjurkan meskipun tidak ditekankan seperti sholat-sholat rawatib yang lainnya. Namun bagi yang ingin mengerjakan silahkan. Nah, hanya saja yang perlu diketahui bahwa seseorang ya tentunya memperhatikan imam. Nah, apabila telah ditegakkan iqamah dan tidak memungkinkan seorang itu menyelesaikan sholatnya, maka dia harus memutus sholatnya. Idza uqimatish shalah, na'am fala salata illa al-maktubah. Kalau sudah diiqamatkan sholat, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Maka apabila seorang sedang mengerjakan sholat sunnah, lalu muadzin ya, mengumandangkan iqamatus shalah, maka dia harus menghentikan, batalkan, lalu kemudian dia menuju saf. Dia menuju saf. Jangan dia melanjutkan, kecuali apabila memungkinkan bagi dia, dalam waktu singkat, misalnya dia sudah duduk rakaat terakhir, sehingga dia memungkinkan bersama imam mendapatkan takbiratul ihram, maka tidak mengapa. Nah, ya, tapi kalau masih awal misalnya, maka jangan dia melanjutkan. Dia harus memutuskan untuk mengikuti sholat al-jamaah. Ya, demikian pula kadang-kadang merupakan kesalahan bagi muadzin. Ya, dia tidak menegakkan iqamah kecuali setelah semuanya selesai mengerjakan sholat sunnah. Jadi yang diperhatikan bukan imam tapi orang mengerjakan sholat. Sholat sunnah. Ya kadang-kadang habisnya luar biasa, cukup memakan waktu yang cukup lama. Nah, apalagi kadang-kadang ada waktu yang dianjurkan untuk disegerakan antara adzan dan iqamah itu pendek, sangat pendek sekali waktunya, seperti maghrib, demikian pula salatul fajar. Nah, sehingga yang diperhatikan bukan jamaahnya, imam datang sudah iqamah. Nah, kalau imam sudah datang maka ditegakkan salat. Bagi mereka yang masih mengerjakan salat sunnah, maka mereka memutuskan untuk mengikuti salat al-jamaah. Demikian pula termasuk di antara salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat taubah. Salat yang menunjukkan bahwa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban, thumma yaqumu fayatatahharu, thumma yusalli, thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seseorang yang dia berbuat dosa. Lalu kemudian dia pun bangkit dan bersuci. Setelah itu dia mengerjakan salat. Lalu setelah itu dia beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau mereka yang menzalimi diri-diri mereka dengan kemaksiatan, lalu kemudian mereka mengingat Allah, lalu mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka jangan mengulangi lagi perbuatannya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak terus-menerus mengerjakan perbuatan dosanya itu. Kalau dia bertaubat, dia berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya. Bukanlah yang dimaksud dengan taubat ketika seorang mengerjakan perbuatan dosa, lalu dia istighfar, lalu dia sholat taubat. Selesai sholat taubat, dia merasa dosa yang telah dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan lagi, sholat taubat lagi, kerjakan lagi. Ini taubat sambel namanya. Nah, tahu kan taubat sambel? Seorang makan sambel kepedesan, waduh sudah, gak mau lagi. Nanti kalau selesai pengen lagi. Nah, taubat sambel. Dan ini tidak bermanfaat, ma'asyiralakhu rahimakumullah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak terus-menerus melakukan apa yang dia kerjakan itu dari perbuatan dosa. Dia harus berhenti. Nah, maka hadis ini menjelaskan tentang adanya salat yang disebut dengan salat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun itu bukan cara satu-satunya. Sama seperti seseorang meminta hujan, istisqa. Ada salat yang disebut istisqa, nanti ada pembahasan tersendiri dalam Bulughul Maram. Bahwa ada salat disyariatkan yang disebut dengan salatul istisqa, salat meminta hujan. Tapi meminta hujan bukan dengan salat satu-satunya. Bisa dengan berdoa. Ya, tanpa salat. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam pada hari Jumat beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Nah, maka demikian pula bertaubat bisa dengan salat seperti yang disebutkan ini. Naam. Dan bisa pula dengan disertai dengan yang lainnya. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah harus dibarengi dengan syurutut taubah. Syarat-syarat taubat. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa dengan salat mengerjakan salat dua rakaat selesai dosa dihapuskan. Nah. Ya. Kadang-kadang sebagian mereka berhitung seperti matematika. 1 kurang 1 0. Nah, 1 dosa tambah 1 salat taubat berarti 1 kesalahan. Ya. Dikurangi 1 kebaikan jadi 0. Artinya hilang, sudah tidak ada lagi perbuatan dosa itu. Ya tidak demikian, ma'asyiralakum rahimakumullah. Nah, dari mana kamu tahu bahwa Allah menerima sholat kamu? Sementara di antara syarat taubat, yang pertama seorang harus menyesali perbuatannya. Ya, kalau dia masih tanpa ada rasa penyesalan terhadap perbuatan dosanya, maka bukan bertaubat namanya. Nah, kemudian apa lagi? Dan, al-azm ala an la ya'uda ilaihi, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang ketiga, dia harus meninggalkan al-iqla', tinggalkan perbuatan itu. Jadi meninggalkan, menyesali dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Tidak terpenuhi satu dari tiga ini, maka bukan taubat namanya. Ini bukan taubatan nasuha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. Yang diperintahkan bertaubat dengan taubat nasuha, sebenar-benarnya yang memenuhi persyaratan taubat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah salat sunnah sebelum salat Jumat. Bukan yang dimaksud di sini qobliyah Jum'ah, ya bukan. Bukan yang dimaksud di sini seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin setelah dikumandangkannya azan pertama, sholat qobliyah dulu. Sebab ini sama sekali tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama menghukumi sholat qobliyah Jum'ah itu adalah bid'ah. Namun yang kita maksud di sini sholat sebelum sholat Jumat, yaitu ketika seorang itu datang dari rumahnya. Begitu dia datang ke masjid, dia sholat. Terus sholat. Berapapun rakaat yang dia kerjakan sampai datangnya imam. Jadi yang dikerjakan adalah sholat mutlak. Terus sholat. Tidak terlarang. Ya, dan termasuk di antara pengecualian larangan mengerjakan sholat pada saat matahari tepat berada di atas kepala, dikecualikan pada hari Jumat. Boleh seseorang itu mengerjakan sholat meskipun matahari tepat berada di atas kepala kita. Nah, berdasarkan hadis-hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang mengerjakan sholat sampai datangnya imam. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala thumma atal jum'ata fa shalla ma quddira lahu thumma anfata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ah ghufira lahu ma baina al-jum'ati wal-jum'ati al-ukhra wa fadli thalathati ayyam." Barang siapa yang mandi Jumat, lalu kemudian dia mendatangi sholatul Jum'ah. Setelah itu dia sholat. Fayusalli ma quddira lahu. Dia terus mengerjakan sholat. Dua rakaat selesai. Berdiri lagi sholat. Terus. Ini namanya sholat mutlak. Boleh. Seorang mengerjakan berapapun rakaat. Tidak terhitung. Ya. Bayangkan kalau dia masuk ke dalam masjid. Jam 8 misalnya. Jam 8 pagi. Saya kira kalau di tempat kita enggak ada yang masuk masjid jam 8 pagi untuk menunggu sholat Jumat. Paling masuk jam 8 tidur. Nah, tapi kalau di Yaman ya, dulu di zaman Syekh Mukbil dan Mas, itu jam 7:30 sudah penuh orang. Yani sudah orang menyibukkan diri untuk bersiap-siap ya sholatul Jumat. Mulai dari jam 7:30 terus sampai selesai acara Jumat. Itu ramai. Nah, subhanallah. Ya, menyibukkan diri baca Quran ya. Capek baca Quran, salat lagi terus seperti itu. Nah, ini salat tidak ada batasan rakaat, terserah berapapun. Ya. Sampai datangnya imam. Ketika imam datang maka dia pun diam. Sampai selesainya khutbah al-imam, kemudian dia sholat bersama imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampuni segala dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang berikutnya, dan ada tambahan diskonnya 3 hari. Jadi 10 hari. Ya. Jadi diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya ditambah lagi. Ya, kalau mau dinamakan diskon ya silahkan. Nah, ditambah lagi 3 hari. Jadi 10 hari. Subhanallah. Nah, kalau pada pekan yang berikutnya kita mengerjakan yang seperti itu lagi. Berarti kan masih ada kesempatan 3 hari diskonnya ini. Ya, dan kita mengerjakan itu lagi, berarti kan ada 10 hari lagi yang berikutnya, dan begitu seterusnya, menunjukkan seorang itu terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tujuannya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk menunjukkan kepada seorang muslim bahwa setiap keadaan muslim itu adalah ibadah. Nah, antum bisa bayangkan dalam setiap hari mengerjakan sholat-sholat sunnah ini. Sholat duhanya, sholat mutlaknya, sholat sunnah wudhunya. Luar biasa. Nah, berarti seorang terus dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan seorang menyibukkan dengan amalan-amalan yang seperti ini, maka tidak terfikirkan oleh dia untuk mengerjakan hal-hal yang batil. Tidak terfikirkan oleh dia untuk melakukan hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara salat sunnah yang berikutnya yaitu salat sunnah sesudah salatul Jumat. Ini juga termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Boleh mengerjakan 2 rakaat dan juga boleh mengerjakan 4 rakaat. Adapun mengerjakan 2 rakaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat-salat sunnah, di antara yang beliau katakan wasajidataini ba'dal jum'ah, salat 2 rakaat sesudah salatul Jumat. Adapun tentang 4 rakaat disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah alaihi salat salam mengatakan idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'ah. Apabila salah seorang kalian selesai mengerjakan salatul Jumat, maka hendaklah dia mengerjakan setelahnya 4 rakaat. Jadi boleh seorang mengerjakan 2 rakaat, boleh juga mengerjakan 4 rakaat. Terserah mau dikerjakan di mana, di masjid atau di rumah. Namun di rumah lebih afdal. Sebab salat-salat sunnah yang paling afdal dikerjakan adalah di rumah. Tapi bukan berarti di masjid tidak diperbolehkan, dibolehkan. Afdalus salati fil bayti ilan maktubah, salat yang paling afdal dikerjakan di rumah kecuali salat yang wajib. Termasuk di antara salat yang disunnahkan adalah salat yang disebut dengan salatut tasbih. Dan salat tasbih ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan hadisnya. Ada sebagian mengatakan bahwa hadis ini lemah, bahkan menghukumi palsu. Disebabkan karena tata cara dan kaifiah salat tasbih ini sangat berbeda dengan salat-salat yang lainnya yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Di antara yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, hadis Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tata cara salatut tasbih itu sangat berbeda dengan salat-salat yang biasanya kita kerjakan. Salat 4 rakaat. Salat tasbih itu. Ketika berdiri, baca Al-Fatihah, selesai baca surah, sebelum ruku', baca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sebanyak 15 kali. 15 kali. Selesai ruku. Setelah baca zikir ruku, maka membaca zikir ini 10 kali. Selesai i'tidal. Setelah membaca zikir i'tidal, maka membaca zikir ini 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Sebelum naik ke rakaat yang kedua, duduk dulu untuk membaca 10 kali. Berarti satu rakaat itu berapa kali kita menyebutkan? 75 kali. 75 kali zikir ini. Jadi 4 rakaat. Berapa itu? 75 kali 4? Hah? Berapa? 300 kali. Nah, lalu disebutkan akhir dari hadis itu, apabila engkau mampu, kerjakan ini setiap hari. Kalau tidak mampu, setiap Jumat. Ini setiap pekan. Kalau tidak mampu, sekali sebulan. Kalau tidak mampu, sekali setahun. Kalau tidak mampu, sekali dalam seumur hidupmu. Nah. Jadi memang kelihatan bahwa tata cara sholat ini berbeda dengan yang lain. Akan tetapi sebagian para ulama menghukumi hadis ini bisa dikuatkan. Hadis ini hadis hasan. Termasuk di antara menguatkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengumpulkan riwayat-riwayatnya. Naam. Dan di sana juga ada kitab khusus menjelaskan tentang masalah ini At-Tarsyih fi Ahkam Shalatit Tasbih, yang sampai kepada kesimpulan bahwa salat ini dianjurkan. Naam. Salat ini dianjurkan, boleh. Namun tidak boleh menetapkan cara-cara tertentu selain dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, merutinkan jamaah. Ya. Membiasakan salat tasbih rutin berjamaah. Nah, maka ini juga membutuhkan dalil. Merutinkan salat itu dengan berjamaah. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Boleh mengerjakan setiap hari silakan. Sekali sepekan silakan. Sekali dalam sebulan, sekali setahun, sekali dalam seumur hidup pun tidak mengapa. Diberikan pilihan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, kalau ingin mengerjakan, dan ini amalan sunnah, ya. Seorang tidak mengerjakan pun ya tentu dia tidak berdosa. Nah, yang jelas ini adalah hadis yang masih menjadi khilaf, meskipun memang riwayat-riwayat itu saling menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, sehingga sebagian para ulama menghukum bahwa hadis ini bisa dihasankan, ya, bisa dikuatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian juga termasuk di antara sholat sunnah adalah sholat datang dari safar. Termasuk di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, apabila beliau datang dari perjalanan safar, beliau biasanya lebih mendahulukan masjid. Beliau ke masjid terlebih dahulu, lalu sholat di sana. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang panjang tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan di antara yang disebutkan oleh Ka'ab bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, idza qadima min safarin bada'a bil masjid, apabila beliau datang dari safar maka beliau memulai dengan masjid. Nah, termasuk di antara salat sunnah adalah salatul istikharah. Salat istikharah. Salat istikharah itu adalah salat untuk memantapkan pilihan. Ya. Untuk memantapkan pilihan. Jadi setelah dia menetapkan satu pilihan dalam perkara apa saja, ya. Nah. Karena ada sebagian kaum muslimin menyangka bahwa salat istikharah itu dianjurkan ketika seorang hendak melamar saja. Hendak meminang seorang wanita. Ya, selain itu enggak pernah dia salat istikharah. Nah, tapi giliran ingin meminang seorang wanita, ingin menikah, baru dia sungguh-sungguh sholat istikharah. Bahkan sholatnya bukan sekali, 2, 3, 4, 5 kali. Nah, loh kenapa kok berkali-kali sholatnya? Belum mantap katanya. Loh, cari mantap gimana itu ciri-ciri mantap dan gak mantapnya? Sholat 2 rakaat selesai. Masyaallah, rahimakumullah. Ya, karena ada sebagian memahami bahwa sholat istikharah itu dikerjakan ketika seorang ada 2 pilihan, pilih yang mana? Pilih A atau pilih B? Apa pilihan ganda apa? Nah, ya. Jadi yang dimaksud salatul istikharah, tetapkan satu, baru salat istikharah, sebutkan itu. Nah, dalam setiap perkara, dalam urusan apa saja. Nah, kecuali dalam perkara-perkara yang jelas. Jelas apanya? Jelas wajibnya atau jelas haramnya atau yang semisalnya. Nah, seperti misalnya mau sholat duhur, nggak perlu sholat istikharah. Ini gimana? Ana sholat duhur nggak ya? Nah, ya nggak perlu sholat istikharah. Nah, ada seorang wajib bagi dia untuk talabul ilm. Ya nggak perlu sholat istikharah. Memang diwajibkan bagi dia talabul ilm. Nah. Kecuali kalau misalnya ada tempat, ini mau pilih yang mana, mau ke ma'ahad ini, ke ma'ahad A atau ke ma'ahad B, dia tentukan salah satunya, baru dia sholat istikharah. Nah ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Ya. Demikian pula dalam urusan haram. Ya. Tidak diperbolehkan. Kalau malam ini gimana? Bisa mencuri enggak? Salat istikharah dulu. Nah, ya enggak ada, enggak boleh salat istikharah dalam hal-hal yang seperti ini. Jelas permasalahannya. Tapi dalam urusan yang seorang itu ada pilihan, maka dia menetapkan satu lalu dia salat istikharah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah dalam setiap urusan, setiap perkara. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami surah dari Al-Qur'an Karim, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairi al-fariidhah." Apabila salah seorang kalian hendak melakukan satu perbuatan, maka hendaklah dia mengerjakan salat dua rakaat yang bukan wajib. Lalu setelah itu dia mengatakan, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri." Dalam riwayat yang lain ada tambahan, ajili amri au ajili fa yassirhu li faqdurhu li. Naam. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi au ajilihi fasrifni anhu wasrifu anni waqdur lil khair haitsu kana thumma raddini bihi. Nah, setelah itu dia sebutkan hajatnya, pengen ini misalnya. Ya, enggak bisa bahasa Arab, sebut pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Ini juga termasuk yang dianjurkan. Termasuk di antara salat yang dianjurkan adalah salat dua rakaat setelah tawaf. Bagi orang-orang yang umrah diingat, bagi orang-orang yang haji diingat bahwa setelah tawaf setiap kali seorang tawaf 7 kali ada sholat yang dianjurkan, ya, yang disebut dengan sholat tawaf. Bahkan dalil-dalil menunjukkan wajibnya dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah musalla sebagai tempat sholat dari maqam Ibrahim. Ya. Jadi kita dianjurkan setelah tawaf, maka kita mengerjakan sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi kita berdiri antara makam dengan Ka'bah. Itu kalau memungkinkan. Ya, sering-seringnya tidak mungkin. Nah, kalau mau berdiri di situ diusir sama tentara-tentara yang ada di situ. Kenapa? Karena itu tempat tawaf yang sangat sulit sekali, kita mendapatkan waktu yang jarang, ya, seorang melakukan tawaf di sekitarnya. Nah, kalau tidak memungkinkan, maka di mana saja, ya, di mana saja. Sholat dua rakaat. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, di antara hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW disebutkan oleh Jabir, pada saat beliau selesai tawaf, maka beliau mendatangi makam Ibrahim sambil membaca firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, lalu beliau berdiri di belakang makam, sehingga beliau berdiri di antara makam dan Ka'bah. Lalu kemudian beliau mengerjakan salat dua rakaat. Rakaat yang pertama beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua beliau membaca al-ikhlas. Termasuk diantara sholat sunnah, yaitu sholat di Masjid Quba. Bagi orang yang sempat mengunjungi Al-Madinatun Nabawiyah, umrah atau haji, sempatkan ziarah ke Masjid Quba karena itu sunnah. Ya. Nah. Adapun ziarah ke tempat-tempat, ya biasanya kan ada tempat-tempat, yakni ziarah ke mana itu Masjid Qiblatain, itu tidak ada sunnahnya. Nah, itu pun kalau ke sana ya sekedar untuk melihat, oh ini masjid yang katanya Masjid Qiblatain. Karena ada sebagian menyangka bahwa dianjurkan pula sholat di dalamnya. Tidak ada keutamaan. Nah, yang diutamakan adalah mengunjungi Quba, lalu kemudian sholat di dalamnya. Dan ini banyak riwayat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Usaid bin Zahir Al-Ansari, kata Nabi alaihissalatu wassalam, "As-salatu fi masjid Quba ka umrah." Salat di Masjid Quba itu kedudukannya seperti melakukan umrah. Nah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba rakiban wa mashiya fa yusalli fihi rak'atain. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau senantiasa mendatangi Masjid Quba apakah dengan berkendaraan atau berjalan kaki, dan beliau salat 2 rakaat di dalamnya. Hanya perlu diingat bahwa tidak boleh meniatkan dari tempat kita, dari Balikpapan ini misalnya. Ya. Untuk apa kamu ke Madinah? Saya ingin ziarah ke Masjid Quba. Tidak boleh. Tujuan berangkat dari sini ke Al-Madinah An-Nabawiyah dengan tujuan adalah ziarah Quba. Atau dengan tujuan menziarahi kuburan Rasul alaihissalatu wassalam. Atau dengan tujuan menziarahi syuhada Uhud. Ini tidak diperbolehkan. Sebab yang hanya disyaratkan untuk melakukan perjalanan, tujuannya adalah Masjidul Haram, Masjidul Aqsa, atau Al-Masjidun Nabawi. Nah, setelah sampai ke Madinah, ingin berziarah, ya, kan tidak lagi safar, karena itu sudah berada di lingkungan kota Madinah. Ingin ziarah ke tempat-tempat tersebut, disyariatkan. Nah, kemudian juga termasuk di antara sholat yang dianjurkan adalah sholat pada saat bertemu ketika awal kali antara suami istri. Setelah akad kemudian bertemu dengan pasangannya, ya, maka hendaknya dianjurkan pula untuk sholat. Dan ini ada beberapa riwayat yang mauquf yang dihukumi marfu' sampai kepada Nabi AS. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bin Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Sa'id Maula Abi Usaid, dari sekelompok para sahabat, datang dari Hudzaifah bin Yaman, datang dari Abu Dzar, di mana mereka mengatakan, "Idza dakhala 'alaika ahluka fa shalli rak'atain." Apabila keluargamu telah masuk bertemu denganmu, maka salatlah 2 rakaat. Dan ada riwayat-riwayat yang lain lagi yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula termasuk di antara salat yang dianjurkan, salat yang disunnahkan adalah salat pada saat seorang berada di Dzulhulaifah. Di Batnul Wadi, di Dzulhulaifah. Nah, di lembahnya itu. Nah, itu termasuk tempat yang kita dianjurkan untuk salat. Dzulhulaifah ini yang sekarang orang menyebutnya Abyar Ali. Dan itu menjadi miqatnya penduduk Madinah. Orang-orang berasal dari Madinah, apabila mereka hendak berangkat umrah atau haji, maka mereka menjadikan miqat mereka Dzulhulaifah atau disebut juga Abyar Ali. Maka apabila seorang hendak melakukan umrah dari arah sana, maka itu dianjurkan pada saat tiba di Dzulhulaifah singgah untuk mengerjakan sholat. Sholat di mana saja? Sholat di mana saja? Apakah di masjid dan di situ ada masjidnya? Atau di tempat yang lain kalau memungkinkan seorang itu mengerjakan sholat. Yang penting dia mengerjakannya di Batnul Wadi. Di Wadi Al-Aqiq, di Dzulhulaifah tersebut. Nah, dan bukan sholat umrah. Atau bukan sholat ihram. Kadang-kadang ada yang salah faham. Menganggap bahwa ada sholat sebelum seorang itu memulai, ya, umrahnya atau hajinya. Pada saat dia masuk ke ihram, maka sebagian mengajarkan ada salatnya disebut dengan salatul ihram. Ini butuh dalil. Ya, apakah ada petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam dianjurkan salatul ihram? Yang ada kalau seorang habis mandi atau salat habis berwudu, dia salat karena habis wudu misalnya atau habis bersuci, salat sunnah wudu, silakan. Nah, atau salat sunnah karena dia berada di Wadil Aqiq, di Dzul Hulaifah, juga silakan. Tapi bukan disebabkan karena ihram. Nah, oleh karena itu pada miqat-miqat yang lain ya tidak ada anjuran untuk sholat di miqat-miqat tersebut. Maka ini ma'asyiral muslim rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian dan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.